واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Bakullah bi'adwarallah wa'adwarallah wa'adwarallah Ma'asra bismillah wa'adwarallah wa'adwarallah wa'adwarallah Salam lagi sempurna Kitab Al-Jahid Bishari Kitab Al-Jahid Mimbuat Ali Qasul Al-Fushayn Muhammad Ibn Al-Aziz Al-Sulaiman Al-Qurhawi Rahimahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebuah hadis di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah Sahabat Al-Anhur. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaisa abdul dinar wa kaisa abdul dirham wa kaisa abdul khamilah khamisah wa kaisa abdul khamilah." Celaka para penyembah dinar dan celaka para penyembah dirham dan celaka penyembah pakaian dan celaka para penyembah khamilah, pakaian terbuat dari sutra. In u'tiya radiya wa lam yu'ta sahita wa kaisa wa mutabasa. Jika dia diberi maka ridha, jika dan jika dia tidak diberi maka marka, dan sungguh celaka dia akan kelak. Wa idha syika falatan fasha, dan jika dia terkena duri maka dia tidak bisa mencabutnya. Tuba li abdin akhirin bi'inani farasihi fi sabilillah, sungguh sangat akan mendapat keberuntungan seseorang hamba yang mengambil jantukan kudanya untuk menuju jihad fi sabilillah. Ash'asha ra'suhu wa mughabbaratin qadamah, yang kepalanya penuh berdebu dan kedua kakinya penuh dengan berdebu. Jika nabi firasat, jika dia ditempatkan di firasat, di tempat perbatasan, maka dia akan tetap berada di tempat perbatasan. Wa in kana fi safa kana fi safa, dan jika dia ditempatkan di pasukan paling belakang maka dia tetap berada di pasukan paling belakang. Ini sa'dana dan yu'dan lahu, jika dia minta izin maka tidak diizinkan. Wa in syafa'ala syafa', dan jika dia menjadi perantara maka tidak akan diterima perantara. Lambat al-jihad ikhlasa menyebabkan diri sendirian. Jihad al-hadis bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna minan nasi matakun dunya akbaru hamiha hamihi. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya sebagian manusia mereka menjadikan dunia sebagai cita-cita yang paling besar. paling besar cita-citanya adalah untuk meraih dunia. Berlagu-lagu ilmihi, dan cita-citanya untuk meraih ilmunya juga untuk dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Wahadahu al-awwalu wal-akhir, dan juga tujuan dia dari awal sampai akhir juga ingin mendapatkan dunia. Wa anna man kana hadhiha la turu sayakunu nasirahu al-halak wal khusran. Maka barang siapa yang menjadikan keadaannya seperti ini, tujuannya, cita-citanya, ilmunya dari awal sampai akhir hanya ingin mendapatkan dunia, maka perjalanan hidupnya akan menjadi hancur dan menjadi putih. Wa alamatu hadza sinfi minan nasi allati tabdahu sariratuhu khirsu bisharif ala dunya. Dan tanda kelompok dari sebagian orang ini, maka dia batinnya untuk usahanya ini sangat tinggi dalam rangka untuk meraih dunia. Baiklah dia minhal dia, maka jika dia diberi atau mendapatkan apa yang dia usahakan, maka dia ridho. Alhamdulillah, tidak sia-sia waktu, tenaga, jana, sekolahnya dari kecil sampai besar menghabiskan sekian. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi orang. Kemudian cucu berido, berjaya lah seperti ini. Jaya. Kalau dia seorang berjaga, maka jaya. Wa in lam yuta minha sakita, namun kalau dia tidak diberi oleh Allah SWT usahanya, maka dia murka. Baik kemurkaan itu apakah dia dipendam di dalam batin sehingga menjadi stres atau menjadi guncang jiwanya, atau kalau dia tidak dihilangkan, maka akan menjadi apa? Menjadi putus asa. Dan banyak dari mereka yang mendolimi diri sendiri atau orang lain. Mendolimi diri sendiri, mungkin dia bisa bunuh diri. Dan mendolimi orang lain, maka dia akan mendolimi orang lain. Usahanya sudah habis-habisan, namun enggak kunjung kembali. Akhirnya apa? Apa yang dia bisa ambil walaupun mendalimi orang lain akan dilakukan dalam rangka apa? Meraih dunia. Wamilah man ada bahu ridallahi wajjal asrat. Namun di antara manusia mereka ada yang bertujuan di dalam kehidupnya, kehidupannya dia mencari keridhaan Allah dan mencari kehidupan akhirat. Ini dari satu sisi, jalan satu sisi yang lainnya. Kalanya datanglah ilah jamin walaya tulbun syahratan. Maka orang yang tujuannya untuk meraih ridha Allah dan orang hidupnya itu banyak meraih, terus banyak ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dia tidak melama-lama untuk mendapatkan kewibawaan, untuk mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Dan juga orang tersebut tidak mencari popularitas, tidak mencari agar terkenal. Innama yaksiru bi'amalihi ta'adallahi wa rasulih, dan hanyalah dia bertujuan dengan amal-amal baiknya untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Walana buhada sifi minan nasi adamul ikhtimani fi madhali, dan tanda-tanda sekelompok orang ini, orang yang hanya menginginkan dengan perintah Allah dan kebaikan akhirat, maka orangnya tidak memperdulikan, terkadang tidak perhatian dengan penampilannya. Orang mau menganggap apa orang kan ada tidak, maka dia tidak sungguh beres. Wahawanu ala nas, wahawani ala nas, dan juga tidak dan terkadang orang tersebut tidak dapat oleh manusia. Karena orang seperti ini biasanya orang-orang yang tidak begitu getar untuk mencari dunia. Apa yang dia berikan dari Allah SWT, maka dia syukuri. Kenapa menjadi hina di tengah-tengah manusia? Kenapa? Manusia usahanya berbalik, ya. Kebanyakan mereka, manusia itu mencari apa? Mencari popularitas, mencari kemuliaan. Quran kalau sudah di masyarakat dikelompokkan, dihormati, kebaikan mereka mencari seperti itu. Sedangkan orang ini tidak, biasa-biasa ya. Kita mau menghormati setan, kita mau menghormati setan yang punya prinsip hanya mencari ridha Allah dan hari dan kehidupan akhirat saja. Wabi'amihi an zawil manasibi wal hayati, dan dia jauh dari orang-orang yang mempunyai kemegahan dan orang-orang yang mengedepankan penampilan. Kalau orang-orang yang tujuannya untuk Allah dan dari akhirat, walaupun dia orang kaya, orang punya hartanya banyak, maka tidak menampakkan kekayaannya, tidak menampakkan keberadaannya di tengah-tengah manusia. Penampilannya biasa-biasa saja. Dan tidak akan mencari pengaruh, tidak mencari kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Bagaimana para kerabat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebagian mereka adalah menjadi gubernur, sebagian mereka menjadi orang kaya, penampilannya biasa-biasa. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, punya banyak kuda. Namun orang kalau berkunjung ke rumahnya orang tidak bisa membedakan mana ini budaknya, mana ini tuannya, karena pakaiannya bersama. Dan bangun. Jika orang seperti ini minta izin, maka tidak diizinkan, karena bukan orang yang berpengaruh. Sebagaimana gambaran dalam hadis, itu keikhlasan seorang prajurit yang berjuang di jalan Allah. Tatkala dia berjuangnya hanya semata-mata karena Allah SWT, maka dia akan taat kepada pemimpin. Di mana saya ditempatkan, dia akan siap istiqamah, walaupun dirinya tidak dikenal orang karena di belakang, atau menjadi orang-orang yang tidak terpandang. Prajurit di belakang sendiri, penguasa. Atau suruh jaga-jaga perbatasan. Jaga perbatasan ini pekerjaan yang sangat apa? Menjemukan ya. Ya kalau ada musuh rendah ya seperti itu, bertahan di perbatasan ini pekerjaan yang berat. Lain dengan apa? Tentara yang siap tempur, masih perang, konsentrasi. Cara menampakkan gagah beraninya. Kalau orang seperti ini tidak ada yang dibanggakan. Namun karena dia ikhlas karena Allah SWT dan istiqomah, maka dia terima dan sabar. Orang-orang yang imannya atau tujuannya di sana Allah SWT dan di akhirat, maka dia akan menerima dan bersabar, walaupun tidak direken atau tidak menjabat atau tidak mendapat kehormatan dari orang lain. Dulu sampai sekarang, kalau ada daurah jadi belakangan, apa saya sudah maju ya. Maka kita kata hati kita ya, semata-mata mencari ridha Allah SWT dalam rangka berdakwah, bukan mencari namanya, bukan mencari kekokohan. Ada orang mengenal, alhamdulillah enggak mengenal ya apa-apa. Jadi, karena semuanya Allah SWT yang akan menilai, akan menilai orang. Sehingga dia menjadi orang yang tidak apa namanya, seolah-olah keberadaan dia itu apa namanya, ada pengaruhnya. Walaupun kalau dia tidak ada, justru malah tidak jalan. Coba kalau misalnya masukannya tidak ada yang mau masak misalnya di belakang, maunya ini masuk dulu semua. Terus makan apa ya? Tidak ada yang ingin di belakang. Padahal tugas dia adalah penting walaupun di belakang. Dan biasanya orang-orang belakang itu juga tidak dikenal, tidak terkenal. Itu justru apa? Itu lebih menjaga dirinya dari ikhlas karena Allah daripada di depan. Wa'in syafa'an anhum lam yashafa'lu lakin masih rohul jannah wa nikmat sawab. Dan apabila orang ini karena dia adalah orang yang bukan berpengaruh, apabila diminta untuk memberikan minta di tolong tolong dia, maka orang tersebut tidak diterima. Tidak orang bukan orang yang berpengaruh. Namun orang-orang tersebut adalah orang yang ikhlas. Akhirnya orang yang ikhlas, maka jalannya surga dan akan mendapatkan sebaik-baik pahala sama keikhlasan dia. Kalau tadi rahimahullah terkait faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut, Allah yang utama jawab doa ala halil ma'asi ala sabil umum. Bolehnya mendoakan kejelekan. Doa ala itu doa kejelekan. Kalau doa li, li doa kebaikan. Jalan doa ala berarti mendoakan kejelekan kepada ahli maksiat. Namun dengan cara keumuman, kita akan menyebutkan perbuatan-perbuatannya ahli maksiat tersebut. Maka belum, tanpa harus menyebut person-personnya, tanpa harus menyebut person-personnya yang menyebutkan ciri-ciri nama-namanya. Asalnya yang kedua, dakwahnya dia terkes anak dunia. Yang kedua tercelanya, daya upayanya yang sangat keras, namun untuk dunia. Sedangkan untuk mendapatkan akhirat ini loyo, sambil lalu catatkan. Tapi kalau untuk mendapatkan dunia samanya. Kayaknya sepertinya apa? Tercela. Kenapa? Dia hanya memandang suatu pandangan yang pendek. Kehidupan dunia hanya sebentar. Karena hanya sepanjang umur kehidupan dia bisa dibatasi oleh tahun ya. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Maka orang yang cerdas, maka dia akan apa? Mendahulukan kebahagiaan nanti di akhiratnya, mengumpulkan bekal yang banyak dalam rangka untuk hidup di akhiratnya, hidup yang lama, yang abadi. Sedangkan yang menentukan orang itu bahagia dan tidaknya akhiratnya adalah di dunianya. Karena dunia adalah tempat ujian. Tempat ujian, tempat orang diberikan ujian dan fitnah. Sehingga ketika dia melalui ujian-ujian tersebut, dan tidak apa, dia tetap beriktimam atau tetap mementingkan apa yang menjadi tujuannya di depan akhirat yang abadi, maka ujian-ujian tersebut akan dilalui dengan sabar. Asasya makan di dunia akal hari ini wab'afil masyakit. Yang ketiga, barang siapa yang menjadikan dunia ini menjadikan cita-cita yang paling besar untuk mendapatkan dunia, maka dia nanti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kesulitan tatkala mencarinya, ya kan? Tatkala orang telah ditetapkan destinnya, kemudian dia terlalu berusaha keras, bahkan tanpa menghiraukan aturan-aturan agama, maka dia akan terjatuh ke dalam kesulitan-kesulitan. Haram atau tidak haram, pokoknya diambil, biasa dikumpulkan. Tatkala nanti mendapatkan juga akan bermasalah dan akan berat. Bagaimana orang kalau mengumpulkan harta-harta yang haram? Tentunya akan ada bermadarat bagi dirinya di dunia dan di akhiratnya. Akan menjadi penyakit. Yang akan menyiksa dia, baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Ini baru apa? Baru akibat dunia yang dia raih, yang dia dapatkan. Belum konsekuensi kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ini tambah lagi apa? Tambah lagi sanksinya nanti di akhirat. Hingga mendapatkan berbagai permasalahan-permasalahan. Sehingga orang dulu mempunyai peribahasa yang enak dan mudah, ya kan? Kerja untuk apa? Sanggup ibadah. Kerja bukan ibadah seperti itu. Apalagi kalau orang dulu itu orangnya sederhana, tapi betul. Berarti dia bekerja benar-benar untuk menopang ibadah, bukan untuk malah mengumpulkan, memperbanyak harta benda, mencari apa? Mencari kemuliaan dengan harta tersebut. Nah, sekarang terbukti dia kan orang yang kaya, jadi kamu bingung. Walaupun dia orang bosan, orang kaya terpandang di masyarakat tinggal di desa mungkin. Hanya apa? Ya di dunia kalau orang bosan semua. Ya, orang yang pintar karena tidak terpandang akhirnya apa enggak dipakai. Maka ini Allah menyebutkan atas tanda-tanda kerusakan tatkala dirinya, tatkala mereka menerbitkan dunia dari beda akhiratnya. Arabian istihbabul istihdad lil-jihadi wakilan yadib. Yang keempat, disunahkan atau ada yang menyatakan itu suatu wajiban, itu istiqdad, siap-siap jihad. Yang termasuk dari apa? Bersiap-siap menyapa jihad itu apa? Itu modal ilmu. Jangan modal akal saja seperti orang khawarij, ya. Terus dia beri apa untuk jihad, ternyata jihadnya sewa. Kenapa? Tidak ada ilmu. Akhirnya jihadnya jihad batil, karena mereka tidak mengkaji ilmu syar'i. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang-orang yang mendapat teman, mendapatkan ilmu. Ilmu agar orang beramal. Berilmu dulu sebulan, berkata-kata dan beramal. Jika tatkala dia telah mempunyai ilmu, kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang mewajibkan dirinya untuk bersiap, maka dia selamat. Kenapa? Harusnya begini, harusnya begini, sesuai dengan hal ini, sesuai dengan hal itu, sesuai dengan bimbingan para ulama begini dan begitu. Kenapa? Jihadnya jihad yang benar, yang syar'i, bukan jihad yang awur-awuran. Sehingga jatuh ke dalam kesalahan yang besar yang mereka menyiapkan jihad namun ternyata bukan jihad, yaitu error. Bahannya itu juga karena sedikitnya ilmu dan kurang sangat perhatian dengan ilmu syar'i. Apa misal yang ke 5 fadlu jihad di sabilillah, keutamaan jihad di sabilillah. Itu mendapatkan apa? Keridhaan Allah SWT. Tentunya apa? Jihadnya jihad yang syar'i, bukan jihad yang bid'i. Seorang mujahid ini bisa memberikan syafaat, pertolongan yang di hari kiamat 70 keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan dirinya. Kalau dia jihadnya jihad yang syar'i dan ikhlas, selain minta Allah SWT. Dan jihad yang bid'ah, jangankan kau untuk menolong saudaranya, dirinya saja tidak tertolong. Kalau dia terjatuh ke dalam usaha-usaha terorisme, maka dia akan menjadi khawarij. Dan khawarij nanti di akhirat akan diazab oleh Allah SWT. Sehingga perkara jihad itu bukan perkara yang sepele dan main-main. Harus membutuhkan ilmu dan bimbingan para ulama. Bukan hanya permulaan sama saja. Asalisa al-indibatu askari min ta'ami Islam. Menyusun strategi tempur. Ini termasuk dari apa? Termasuk dari pengajaran-pengajaran agama Islam. Bagaimana Rasulullah SAW, kalian di sana sebelah kanan, kamu saya kiri, kamu yang belakang, kamu yang di tengah, kamu intinya di tengah-tengah pasukan. Ini termasuk dari apa? Pengajaran dan siapkan strategi bertempur di dalam Islam. Tentunya apa? Disesuai dengan kemampuan orangnya. Terampil dan berilmu, maka menjadi apa? Menjadi komandan, pintar siasat tempur dan berilmu. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu dan kurang terampil, maka biasanya akan menjadi belakang. Agar mungkin dia ikhlas, istiqomah, walaupun ditempatkan di belakang, maka dia sama saja akan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Dia ikhlas. Dan peran dia itu tidak lebih apa penting dari yang lain. Tetap penting walaupun di belakang. Nah, cuma saling menopang orang, saling bantu-bantu. Asalilah fadlu irasati jaih, keutamaan tentara-tentara yang berjaga-jaga atau libat. Ini adalah mempunyai sektor tanah yang besar. Orang yang berjaga-jaga di garis depan, orang depan, ini lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Saya rasa yakinnya, bukan lagi ya. Kalau bisa juga. Asalnya yukatul maru bi amalihi wa bi manzalihi bi madharihi. Seseorang itu akan dinilai dari amalnya, bukan dari penampilannya. Amalnya itu beres atau tidak, semata-mata dia dari zahirnya. Walaupun abang bayi itu menunjukkan batinnya, walaupun bayinya juga menunjukkan batinnya. Namun semata-mata menilai bayinya maka tidak benar. Sehingga agama Islam ini bayi dan batinnya, mungkin batinnya tidak. Ini gayanya anda, semuanya jalan. Tidak masalah orang-orang yang berkata, untuk apa kalian menjilbabi badan-badan kalian kalau tidak menjilbabi badan-badan kalian? Seperti ini sama. Artinya apa? Artinya mendahulukan batinnya saja. Katanya batinnya dijilbab di mana? Belinya saja tidak dijilbab di lo. Batinnya mana dijilbab di belakang apa? Yang penting batinnya, yang penting batinnya. Islam itu gaya dan batin. Gaya-gayanya juga dijalankan, batinnya juga ditata dengan syariat. Tidak sebelah. Asalnya Allah yang zat min wajahati syahsi inda Allahi wa jahatihi di dunia. Tidak mesti orang yang terpandang di sisi Allah itu juga terpandang di dunianya. Tidak mesti. Orang yang terpandang di dunia kemudian terpandang di sisi Allah, maka ini persangkaan yang keliru. Namun bisa juga karena dia orang yang di dunianya dia terpandang atau terkenal sebagai orang yang taat, orang yang memegang sunnah, maka di sisi Allah juga akan terpandang dari akhiratnya. Sehingga apa? Kita tidak apa? Memandang sebelah mata ini. Dalam orang hanya sisi penampilannya saja. Bisa jadi dia orang yang ikhlas sebagai masyarakat dan bagaimana sabda Rasulullah SAW. Bisa jadi yang kalian sangka orang-orang yang tidak ada pengaruh di depan kalian diremehkan, namun dia adalah orang yang ikhlas. Munasabul hadis ilal babi wal tamhid kesan hadis dalam bab dan tamhid ai saudara hadis ala anna man kana tisunya ghayatan ghayat amdihi wa muntaha fasihi faqada abadaha wa taqada syaitan ma'wa Hadis ini menjelaskan atas barang siapa yang menjadikan agama sebagai tujuan akhir perkaranya dan sebagai tujuan akhirnya, maka sungguh dia telah beribadah kepada dunia dan menjadikan dunia ini adalah sesembahan yang lain, mempersekutukan Allah SWT dengan dunia tersebut. Wa bi'ta'ala bi'sra'a barakallahu fikum wa sallallahu